Kami angkat dari pesan singkat dari Umu Sahira di Siwa, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukumnya? Ada orang yang menggade sawahnya sama saya sebesar 85 juta. Saya sudah terlanjur mendapatkan hasil sawah dari sawah tersebut dengan hampir tiap panen 10 juta dari sawah yang digarap. Berapa persen uang yang saya berikan kembali kepada pemilik sawah tersebut agar saya bisa dan dia pun bisa mengambil keuntungan dan tidak termasuk ke dalam riba? Mohon penjelasannya. Terima kasih Ustaz. Allah barifi Ummu Sahira. Bila telah terlanjur berdosa, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Ya. Bertobatlah kepada Allah Jalla fi'ala. Wa innal ghaffar. Allah mengatakan, aku Maha menerima ampunan. Ghaffar liman tab. Aku Maha pengampun bagi orang yang bertobat. Maka minta ampun Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengampuni kita seluruhnya. Kemudian di antara kesempurnaan pertobatan kepada Allah, berhenti dari maksiat tersebut. Maka hentikan sekarang juga, dan dari keuntungan 10 juta tadi, dari pendapatan 10 juta garapan sawah tersebut, ya, pantasnya sebagai pengelola biasanya berapa? Sebagian daerah biasanya ada pertigaan, tergantunglah. Ya, artinya sepertiga untuk pemilik sawah, 2/3 untuk pengelola. Terkadang ada begitu, ada yang juga setengah-setengah, 50-50. Walhasil perkirakan, anda umpamanya kebiasaan di daerah anda adalah dengan 1/3 untuk pemilik sawah, 2/3 untuk pengelola, ya, berikan 1/3 dari 10 juta tadi kepada dia. Anda umpamanya 3.300.000 setiap panen, sekarang sudah berapa kali anda memanennya, berikan hal tersebut, potong hutangnya nanti. Umpamanya sudah panen sekitar 10 kali, berarti sudah 3.500.000 dikali dengan 10 sudah 35 juta. Ketika dia ingin bayar hutang, ya, yang dibayar dia cuma 50 juta lagi, yang 35-nya katakan sudah anda bayar dengan 1/3 keuntungan sawah yang saya garap. Wabillahi taufiq.